Hai, nama saya Tana Anjing. Nama saya Uki. Kami dari Afyukila. Kali ini kita bakal bawain satu buah cover yang banyak banget di request sama teman-teman di sosmed kita, yang lagu yang sudah sangat fenomenal banget sekarang. Viewersnya udah tembus 100 juta. 100 juta views. Oh my god. Judulnya, langsung aja. Surat cinta untuk Starla. Semoga suka ya. Ilah musim berganti sampai waktu terhenti, mulai dunia membenci, ku kan tetap di sini. Ku request yang lain, jangan lupa komen di bawah ini. Komen di bawah di sini, atau jangan lupa follow Instagramnya Afyukila. Ada Facebook, bener banget, ada Twitter juga, ada Bigo Live. ID-nya namanya sama semua, Afyukila, Afyukila. Request apapun akan kami bawakan jika kami bisa. Jangan lupa di komen. Jangan lupa subscribe juga ya, dan like video ini. Thank you for watching.